Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik. Alhamdulillah, Allah paring rizki kathah kanggo bersih kita sedekah. Sedekah wajib lan sedekah sunnah. Sedekah wajib arane zakat. Poro malaikat tansah ndongaake marang wong kang podo gelem nginfaake. Allahumma a'ti munfiqan khalafan, oleh gantine sedekah saking pangeran. Dipun tutup 70 lawang Allah, adoh saking balak musibah beboyo, lan ugo direkso saking geni neroko. Gusti Allah Ta'ala mari lemurko. Ora mamang Gusti Allah paring berkah marang wong kang loman lan sregep sedekah. Nompo wales langkung sae langkung kadah. Ikilah pondok kang wis tetep lan wis kena. Ya Nabi salam alaik.